Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita sempurnakan membaca contoh-contoh bacaan ikhfa pada pelajaran 62. Silakan dibuka halaman 77. Ya. Contoh ikhfa nun sukun atau tanwin pada ta, fa, jim, dal, dan zal. Nah, pada huruf ta. Baik, ini majelis kali ini mungkin kita bacakan dan kemudian antum seluruhnya mengikuti bacaan yang antum dengar. Antum laha akifuna. Adnin tajri. أو من تحت أرجلكم Contoh bacaan nun sukun atau tanwin pada fa. Kulu min thamarihi. Kulu min thamarihi. Qawlan faqilan. Qaf, ya, huruf qaf. Bacalah dari makhrajnya, yaitu pangkal lidah. Ti, qaw, thaqilan, ya. Qawlan thaqilan. Wal unsa bil unsa. Ikhfa nun sukun atau tanwin pada jim. Kana mizaju hazan jabilan. Mana kalimat yang mengandung hukum nun yang samar pada jim? Zanjabilan. Taib. Nun sukun bertemu dengan jim. Mungkin ada yang tanya, mana sukun pada nun? Ya, memang tidak ada. Ya, tanda sukun pada nun untuk bacaan ikhfa tidak dituliskan. Ya, tandanya tidak dituliskan. Nah, demikianlah cara penulisan nun sukun yang mengalami hukum ikhfa. Ya, maka tanda sukunnya tidak ditulis. Jadi kalau kita melihat mushaf Madinah, mushaf Madinah atau mushaf yang lain yang dicetak seperti mushaf Madinah, maka untuk nun sukun yang mengalami ikhfa tanda sukunnya hilang. Ya. Rutaban janiyan. Ya. Hukum apa? Ikhfa. Apa yang mengalami ikhfa? Tanwin. Ya, tanwin bertemu dengan jim. علينا ننجي المؤمنين. علينا ننجي المؤمنين. Kalimat mana yang mengandung hukum ikhfa? Nunji. Nun sukun bertemu jim. Ya. Faedah tambahan kalimat nunji, ya. Baik, ada huruf yang hilang. Huruf apa itu? Huruf ya, ya. Huruf ya-nya hilang, ya. Nunji, ya. Kalau kita ingat pelajaran apa? Nahwu, ya. Baik. Kalimat nunji kalau di luar mushaf ditulis dengan apa? Dengan menyambungkan jim setelahnya ya, nunji, ya. Baik, di sini ada enggak ya-nya? Kenapa? Apakah majzum mengalami jazm atau tidak? Tidak. Ya, tidak mengalami apa? Jazm. Taib. Marfu dia. Kenapa ayatnya hilang? Naam. Li hikmatin aradahullah. Aradahullah. Karena hikmah yang Allah kehendaki tentunya. Dan kita menulis kalimat nunjil mu'minin pada ayat ini seperti yang tertulis dalam mushaf. Ya. Ya, ini jangan kita benturkan dengan kaidah, ya, kaidah apa? Nahwiyah. Kaidah Arabiyah, ya. Harusnya ada ayatnya, tidak, ya. Penulisan kalimat-kalimat Qur'aniyah, ya, ada kekhususan, ada keistimewaan, ada keunikan. Banyak kalimat-kalimat yang ditulis tidak seperti apa yang kita tahu dalam kaidah-kaidah. Ya. Maka penulisan ayat-ayat Quran harus mengikuti apa yang dituliskan pada mushaf, ya, yang menjadi asal, yaitu apa? Mushaf Al-Imam, Mushaf Utsmani, ya, Mushaf Utsmani. Naam. Karena penulisan mushaf di zaman Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mushaf yang dituliskan pada zaman Utsman bin Affan adalah penulisan yang sesuai dengan apa? Dengan penulisan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman turunnya wahyu, ya. Kita tahu bahwasanya Rasul alaihi wasallam ketika turun wahyu kepada beliau, maka langsung diperintahkan oleh Rasul di antara para penulis wahyu untuk menuliskannya. Menuliskan dalam pelepah kurma, pada media yang lainnya yang bisa didapatkan ketika itu. Ya, dituliskan ayat yang turun kepada beliau. Ya. Baik. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah seorang nabi yang ummi, ya, tidak bisa membaca yang maktub, yang tertulis, namun apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mendapatkan bimbingan dari Allah azza wajalla, ya. Apa yang dituliskan oleh para sahabat dari wahyu yang turun kepada beliau adalah seperti yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditakririn Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh karena itu, dalam menuliskan mushaf, maka kita harus berpedoman kepada mushaf atau rasmi usnani. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Contoh bacaan ikhfa nun sukun pada dal, ya, tanwin pada dal, nun sukun atau tanwin pada dal. Wali kullin darajatun, wali kullin darajatun, wa man dakhalahu, wa man dakhalahu, wajada min dunihima, نارا ذات لهب أم لم تنذرهم وأنذر الناس. Ya, tiga contoh terakhir adalah contoh bacaan ikhfa nun sukun atau tanwin pada dzal. Selanjutnya, contoh bacaan nun sukun atau tanwin yang disamarkan pada zai, ghulaman zakiyan, anzalnahu fi lailatin anzilni munzalan, contoh pada sin, basyaran sawiyan, ya, sedikit menambahkan faedah, ro yang fathah dibaca tebal, basyara, coba basyara, ya. Kalau urun ro di fathah tanwin ron, ya, maka yang tebal suara fathahnya saja, bunyi nunnya tidak lagi tebal. Basyaron tidak menebal tanwinnya. Basyaron, ya, tidak ikut tebal suara nun sukun pada ro yang ditanwin, ya, hanya pada fathahnya. Basyaron sawiyan. min sijjilin wa tansawna ma tushrikuna Contoh bacaan ikhfa nun sukun atau tanwin pada syin. Sab'an shidadan yalqahu manshuran wa yunshi'u as-sahaba. Contoh bacaan ikhfa nun sukun atau tanwin pada fa. Syai'an sariyan man fa'ala hadha wa qalu la tansiru. Contoh di atas, ya, ikhfa nun sukun atau tanwin pada 9 huruf di atas, ya, nun sukun yang samar suaranya berbagi, sebagian di hidung, sebagian masih di mulut. Ya. Adapun nun sukun atau tanwin yang disamarkan pada kaf, maka suaranya apa? Memusat di pangkal hidung. Syaikhun kabirun. Syaikhun kabirun min kulli syi'atin wa hum lahu munkirun Nah, di mana suara ang tadi? Di mana? Di belakang makhraj kaf. Ya, di belakang makhraj kaf. Ya, di belakangnya. Kaf eng di mana? Belakangnya. Mingkum maju dari eng ke kaf maju. Mingkum, ya. Ya, baik. Jadi lebih mendekati ke arah tenggorokan. Baik. Pelajaran 63, kita sendirikan ya huruf-huruf yang 5. Shad, wad, fa, dha dan qaf. Karena 5 huruf ini punya sifat isti'la. Punya sifat isti'la. Adapun 10 huruf yang sebelumnya semuanya adalah huruf-huruf istifal. Apa pengaruhnya ketika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf isti'la? Pengaruhnya adalah pada suara ghunnah. Jadi suara ghunnah itu juga menyesuaikan dalam hal tebal tipis, ya. Di samping tadi menyesuaikan apa letak makhraj huruf-huruf yang setelahnya, maka juga menyesuaikan dalam hal apa tebal dan tipis. Ghunnah kadang tipis, kadang menebal. Hukum asalnya tipis. Hukum asal ghunnah adalah apa? Tipis. Namun akan menjadi tebal ketika yang setelahnya huruf-huruf isti'la. Contoh suara nun yang samar dan tebal gunahnya. Seperti ini. Miong. Ini suaranya apa? Menebal. Nah. Coba kita baca huruf-huruf tadi yang 5 di fathah coba. So. Tebal ya. Bo. Po. Wo. Po. Ya. Maka nun sukun yang samar ketika bertemu dengan shad juga menebal, ya, suara gunahnya menebal. Contoh mansuran min dha'fin min tinin menebal, ya. Nah, andai kata tok diganti tak, misalkan minti, ya, minti tipis saja. Tapi kalau yang ditemui adalah to, mil, ya, mi dan mil, bedanya tebal dan tipis. Miltinin, mudhirni. Andai kata wa adalah zal. Anzi. Anzi. Tipis. Tapi ketika wa yang ditemui oleh nun. Anzi. Anwi. Menyesuaikan tebalnya wa. Baik. Min qabli. Min qabli. Ya, untuk nun sukun yang bertemu dengan qaf, maka suara gunnah tatamahhad fil khayshum, memusat pada pangkal hidung. Ya, jadi bunyinya eng juga. Ya, melekatkan apa? Bagian pangkal lidah yang letaknya adalah di belakang makhraj qaf. Ya, melekat kuat ming dengan menebalkannya. Ming lalu berikutnya huruf qaf, ya. Miung qabli. Naam. Baik. Kita lanjutkan. Qa'u saf safan. Miung sal salin. Lahumul mansuruna. Halaman berikutnya. Nun tanwin bertemu dhad. Makana dayiqan. Ya. Man dhalla idza. In dhalaltu. تنطقون لحما طريا وخلقته من طين لبعض ظهيرا من المنظرين رب فأنظرني ولا هم ينقذون مكانا قصيا إذ نادى من قبل طيب طيب دي ada mic enggak sih enggak ada ya kalau enggak ada sama-sama aja atau satu baik oh ya. Nah, kalau yang terdekat membaca, ya, silakan membaca satu baris, modal, ya. Ya, halak baris berikutnya, coba. Ulangi. Ada yang kurang. Apa yang kurang? Coba lagi. Ahsan. Tadi kurang gunnah, kurang panjang gunnahnya. Wa ausitu ahsan, cukup. Sekarang berikutnya, boleh. Ulqu. Ulqu. ada yang keliru? Kalimat terakhir coba perhatikan baik-baik. Ya, harokatnya, tanda-tanda bahasa yang lain. Kasrohnya panjang atau tidak? Wayyiqan. Ya. Baik. Mungkin perlu kita ulang kembali maklumat kita tentang tasdid. Ya. Huruf-huruf yang bertasdid maka zamannya sama semua. Ya. Huruf-huruf yang bertasydid memiliki apa? Hak zaman dialirkan atau disuarakan. Ya. Zaman itu dari huruf yang satu dengan huruf yang lainnya sama. Kecuali nun dan mim. Ya. Misalkan lam tasydid alla. Baik. Wawu tasydid awwa. Ya, ya tasydid dayyi. Ya. Jangan lama-lama. Dayyi. Jangan lama-lama. Ya. Huruf sin massa. Zaman dari sukun atau tasydidnya dari huruf yang satu dan yang lain sama. Termasuk bila huruf-huruf itu adalah huruf yang bersifat syiddah. Yaitu huruf yang ketika disukun suaranya cenderung berhenti, ya. Misalkan kaf. Syakkun, ya. Maka mulai mengharokati kafnya itu setelah zaman yang tertentu yang sama tadi. Syak kun, ya, walaupun tidak ada aliran suara, yang kita dengar adalah apa? Jeda suara, ya. Maka jeda suaranya itu apa? Dengan zaman yang sama tadi, dengan aliran suara pada huruf-huruf yang mengalir. Alla syakkun. Kalau iya, doyi. Jadi jangan ditambahkan atau ditambah dari ukuran yang tadi. Doyiqan tidak. Dayyiqan. Baik, coba lagi. Ahsan. Qala. Ahsan. Barakallahu fiik. Tafadhal. Antum? Ya. Ahsan. Tinggal menambahkan apa? Tafkhim, tebal. Ya, lahnau, ya, ditebalkan. Ya, coba lagi. Adik. Baik, Ahsan. Ahsan tak, barakallahu. Naam. Naam, Ahsan. Baik, Ahsan. Kita belum belajar apa? Waqaf. Jadi andai kata dibaca dengan seperti apa adanya yang tertulis, labas, ya. Misalkan sof-sofan masih kita baca tanwinnya, tidak apa-apa. Baik. Nah, sekarang dua baris berikutnya, coba perhatikan. Di sini kita khususkan penyebutan contoh-contoh yang ada pada dua baris terakhir. Di mana antum lihat di situ contoh-contohnya adalah khusus nun sukun yang bertemu dengan qaf yang di kasrah. Ya, qaf yang di kasrah, ya. Qaf yang di kasrah itu, nah, memiliki apa? Memiliki hak untuk ditafkhim, ya, ditebalkan juga. Namun tingkat tafkhimnya, ya, tingkat ketebalan qaf yang kasrah itu sangat rendah atau pada martabat yang paling di bawah, ya. Ya, kita mengingat dulu pembahasan tentang sifat, ya. Tafkhim itu memiliki apa? Maratib, punya tingkatan, ya. Ada tingkat tafkhim yang paling tinggi yaitu ketika huruf-huruf isti'la seperti qaf di fathah lalu dipanjangkan dengan alif, misalkan qo, ini tingkatan tafkhimnya paling tinggi. Ko, ya. Tingkatan yang paling rendah adalah ketika di kasrah. Qi. Ya, ada tafkhim namun apa? Tidak sekuat tafkhim ketika dia di fathah. Ya. Baik. Nah, apakah keadaan qaf yang kasrah ini di mana tafkhimnya adalah tafkhim dengan tingkat yang paling rendah? Ya, menjadikan nun yang samar itu ya gunnahnya tidak tebal, ya. Atau tetap tebal? Maka jawabannya tetap tebal, ya. Nun yang samar taib, maka gunnahnya tetap menebal. Walaupun bertemu dengan qaf yang di kasrah yang punya martabat tafkhim pada tingkatan terendah. Nah, coba kita baca. Wala yunqidhuni wala yunqidhuni hal tanqimuna minna hal tanqimuna minna min qibalihi al'adhabu. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير طيب بارك الله فيكم جميعا. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah jami'an, ya, di pelajaran ikhfa termasuk pelajaran yang ya ini perlu banyak apa latihan, ya, karena apa banyak yang harus diperhatikan, ya, di mana suara nun, ya, yang mana suara nun akan ya ini menyesuaikan letak makhraj huruf-huruf berikutnya, ya. Lalu dari sisi apa tebal tipisnya, ya, tebal tipisnya mana yang tipis mana yang tebal, ya. Baik. Terus tadi, dari sisi apa? Apakah sampai melekat sehingga suara gunnah itu memusat pada hidung atau tidak, ya? Mana yang melekat sehingga suaranya bermurni pada hidung dan mana yang berbagi dengan mulut? Sehingga di sini kita tambahkan lagi dua pelajaran, ya, pelajaran 64 dan 65. Ini semuanya adalah contoh-contoh bacaan ikhfa, ya. Ini nanti antum apa? Antum pelajari di luar majelis ini, ya. Antum ulang-ulang kembali, ya. Seandainya ada asatidah yang bisa membimbing, ya, itu lebih afdal, ya. Baik. Nah, pada apa? Bagian akhir insyaallah kita akan tambahkan satu pelajaran, ya. Pelajaran halaman 82 yaitu tentang qalb, ya. Naam. Baik, jadi satu lembar ini untuk PR, ya, untuk bahan belajar antum. Nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita murojaah lagi. Kita murojaah halaman 80 dan 81 pelajaran ikhfa. Nah, kita akan tambahkan satu pelajaran yaitu pelajaran qalb, ya, pelajaran qalb. Naam. Baik. Qalb, ya, qalbun, ya, atau juga diistilahkan dengan istilah lain iqlab, ya, qalb atau iqlab, ya. Kalau qalb itu apa maksud dari qalaba, ya, iqlab dari aqlaba, aqlaba yuqlibu iqlab. Nah, seperti tadi akhfa yukhfi ikhfa, azhar yudhhir idharan. Nah, baik, kalau bicara tentang mana yang lebih pas, ya, qalb atau iqlab, para ulama mengatakan yang lebih tepatnya qalb, ya, qalb itu lebih fasih, ya, walaupun juga ini sekedar apa perbedaan sisi apa afdhaliyah atau kefasihan mana yang afsah. Yang jelas yang lebih masyhur di telinga kita adalah istilah apa iqlab, ya, karena yang lainnya semuanya pakai masdar tadi if'al, ya, idhar yakhfa idgham iqlab. Baik. Apa itu qalb atau iqlab? Maknanya adalah mengganti sesuatu dengan yang lain. Mengganti sesuatu dengan yang lain. Nah, dalam pelajaran ilmu tajwid, maka qalb maksudnya adalah mengganti apa? Nun dengan huruf mim, ya. Mengganti nun dengan mim. Kalau idhar, nun diganti tidak? Tidak. Nun tetap dibaca nun di makhrajnya dengan sifat-sifat aslinya. Ya. Pada ikhfa, nun diganti tidak? Samar, ya. Terganti memang, tapi tergantikan dengan suara lain yang tidak memiliki makhraj asli, ya. Memang berganti, berubah suaranya. Tapi apa? Tidak sampai kepada apa? Kepada makhraj huruf yang memiliki makhraj, tidak sampai berubah menjadi huruf yang memiliki makhraj asli, ya. Ini makhrajnya apa nih? Ya antara nun dan ta. Ya. Ning suara eng di mana ini? Di suatu tempat yang mana huruf itu suara itu bukan apa? Bukan suara huruf asli, ya. Pada asalnya tidak ada huruf eng, ya. Tidak ada huruf eng. Nah, dalam apa? Dalam huruf-huruf hijaiyah kan tidak ada. Ya. Baik. Adapun qalb adalah mengganti nun dengan huruf lain, ya. Mengganti nun dengan suara yang lain, suara itu adalah suara huruf yang memang memiliki apa? Makhraj asli. Ya. Kapan terjadi? Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Ya. Sebenarnya apa? Kasusnya mirip dengan ikhfa. Ya. Nun tidak lagi dibaca sebagai nun, ya. Tapi juga tidak dileburkan ke huruf berikutnya. Namun diganti dengan suara lain, ya. Bedanya apa? Kalau pada ikhlab, suara itu memiliki makhraj asli, yaitu makhraj huruf mim, ya. Contohnya mim ba'di. Baca mim ba'di, ya. Masih ada gunnah tidak? Masih. Masih ada gunnah, ya. Persis seperti ikhfa. Baik. Dan apa namanya? Suara tadi sudah mendekati makhraj huruf ba. Bahkan apa? Sangat dekat dan sama mungkin dengan makhraj ba, ya. Baik. Mim ba'di, coba. Nah, yaitu huruf mim, ya. Jadi nun diganti dengan mim ketika bertemu dengan ba. Nah. Dan bukan hanya diganti saja, namun dibaca dengan gunnah yang sempurna. Mim ba'di lagi. Tidak cukup hanya dengan mengganti saja. Mim ba'di. Tidak, tapi gunnahnya diperpanjang. Yambu'an. Baik. Tanda dari iqlab atau qalab adalah apa? Mim. Kecil dengan ekor yang ke bawah atau dengan bagian belakang yang ya diarahkan ke bawah. Ya. Itu di atas nun, ya, di atas nun. Bila terjadi pada tanwin maka mim kecil menggantikan ya harokat yang satunya, ya. Fathatain dua fathah. Fathah yang kedua diganti dengan mim ketika tanwin tadi mengalami qalb atau iqlab. Nah, kita baca contoh-contoh bacaan iqlab atau qalb. Bi'adzabim ba'isin. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ ضَلَالًا بَعِيدًا سَمِيعًا بَصِيرًا. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. نعم. ضلوا ضلالا بعيدا قولا بليغا فجعلناه سميعا بصيرا بل هو آيات بينات من بعثنا إنه بكل شيء بصير coba dibaca. Sekali lagi. Baik, Hasan. Berikutnya. Baik, barakallahu fikum. Diulang lagi. Yang pertama rok, ah di situ ada tasydid, roknya di tasydid. Ayo, baik. Setelah walam itu ada titik dua, itu di bawah atau di atas titiknya? Di atas atau di bawah titik dua? Kalau di atas taj'alni, kalau di bawah yaj'alni. Nah ini apa? Ya, ya. Walam yaj'al. Ya. Ulangi. Ahsan, tinggal satu yang belum sempurna yaitu kalimat ini jabbaron syaqiyan. Thayyib. Ini mengalami hukum apa? Tanwin bertemu syin. Mengalami hukum? Ahsan. Assalamualaikum ya akhwat. Jazakallah khair. Ahsan. Sekali lagi coba. Wa barram. Barakallahu fiik. Ahsan. Naam, tamam. Selanjutnya Ismail. Ahsan, sekali lagi. Thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yakdzibuna. Ahsan. Tinggal memperjelas ain, adzabun. Sekali lagi. Baik, huruf kafnya tidak perlu dipantulkan ya ke, ya, tapi berilah nafas ya ke. Ya. Ahsan, Allah. Lanjutkan. Ya. Sekarang di apa diulang dari baris ke-6 dari bawah. Dhallu dhalalan ba'idan. Ya. Dhallu dhalalan ba'idan. Ya. Tafadhal. Qulu ya wailana man ba'athana. Yang mana tuh, Mas? Dallu dhalalan ba'ida. Halaman 82. Terus satu baris. Qawlan dadiran faj'alnahu sami'an basiran. Ahsan. Cukup, ahsan. Berikutnya. Baris bawahnya, bal huwa ayat. Bal huwa ayatun bayyinatun. Ahsan. Man ba'athana. Naam. Ahsan. Sad si dasi dasirun. Langsung di kasrah, tidak ditahan di mahrajnya terlalu lama. Dasirun, jadi nanti ada tasydidnya. Dasi langsung di kasrah. Dasirun, ya. Lagi. Ya, tapi kurang lama gunanya. Khabirum, nah, ini kurang lama. Tadi yang shadnya betul, sudah langsung di kasrah. Saya lagi. Ahsan. Barakallahu fiik. Berikutnya. Baik. Coba diulangi, ada yang kurang sedikit. Ayo, di sini. Ada tasydid di atas ra. Gimana? Ahsan. Ulangi. Wa darram. Ayo, kurang gunnah. Gunnahnya kurang panjang pada jabbaran syaqiyan. Sekali lagi. Nah, tasydidnya mana? Tasydid pada ra. Wa darram. Ahsan. Barakallahu fiik. Berikutnya. Ulang lagi. Nah, di sini ada mim tasydid. Nah, ukuran gunnah pada atau ukuran zaman mim tasydid lebih lama dari yang lain. Summa. Summa ba'athna min ba'dihi. Mim ba'dihi rusulan ila qaumihim. Baik. Kalimat rusulan ru-nya pendek, sin-nya pendek. Rusulan. Summa yang panjang gunnahnya. Adapun fathahnya jangan panjang. Summa ba'athna. Ya, coba lagi. Nah, kepanjangan fathahnya. Summa ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim. Ya, tinggal tadi. Ma-nya masih kurang cepat berpindah ke ba. Summa ba'athna. Coba. Summa ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Berikutnya. Terakhir. Wa lam adakum alimun bila kanu yakzibun. Baik. diulang lagi, diperjelas ain dan hamzahnya, mana yang ain, mana yang hamzah, lalu baca lebih pelan lagi, dengan lebih pelan. Coba. Walahum adabun alimun bima kanu yakzibun. Barakallahu fikum. Kita ulang empat baris terakhir. Innahu bi'ibadihi khabirun basirun. Jadi suara mim dengan mim yang menggantikan nun tadi, ya, dengan merapatkan kedua bibir, ya, tidak perlu kita bertakalluf untuk menyamarkan mim dengan cara merenggangkan sedikit antara bibir atas dan bawah. Mim tidak, rapatkan saja, ya, dirapatkan betul-betul dengan merapatkan mim, ya. Namun gunanya sempurnakan. Ulangi lagi. Innahu bi'ibadihi khabirun basirun. Innahu bi'ibadihi khabirun basirun. Wa darran biwalidati walam yaj'alni jabbaran shaqiyan. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون Baik. Kita cukupkan pelajaran kita kali ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Jangan lupa untuk terus memurojaah pelajaran yang telah lalu, terutama pelajaran yang berkaitan dengan ahkam, ya. Ahkamun nun, as-sakinah wa tanwin. Semoga Allah azza wajalla memberikan kepada kita taufik untuk kita bisa menjadi ahlul Quran haqqan. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين